الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar Fi Dhaw'il Kitabi Was-Sunnah, dan kita memasuki bab yang ke-18 dari kitabu Al-Mu'amalat. Berkata al-muallif rahimahullah ta'ala, Al-Babu Thamin Ashar, bab yang ke-18, Al-Ariyah, bisa disebut Al-Ariyah dengan ya yang ditasydid, dan disebut juga Al-Ariyah dengan tanpa tasydid, Al-Ariyah atau Al-Ariyah. Wa fihi masail, dan di dalam bab ini ada beberapa permasalahan. Inti dari bab ini, yaitu bab Al-Ariyah, menjelaskan tentang hukum meminjam barang milik orang lain dalam waktu tertentu, lalu kemudian dikembalikan. المساله الاولى permasalahan yang pertama, ma'naha wa adillatu mashru'iyyatiha, makna al-'ariyah dan dalil-dalil tentang disyariatkannya al-'ariyah. Al-'ariyah atau al-'ariyah itu berasal dari kata 'ara. Ara dalam bahasa Arab artinya sesuatu yang pergi. Ara syai. Dan disebut permasalahan ini dengan sebutan Al-Ariyah, disebabkan karena akad tersebut tidak ada imbalan, tidak ada iwad. Jadi murni ini adalah merupakan al-ihsan, perbuatan kebaikan dari seseorang. Seorang yang telanjang itu disebut arin, al-ari, uryan. Maka disebut al-ariyah karena seseorang ketika meminjam barang milik orang lain itu tidak ada imbalan, tidak ada balasan. Inilah yang membedakan antara pembahasan al-ariyah dengan al-ijarah. Kalau al-ijarah, kita memanfaatkan barang milik orang tapi ada sesuatu yang kita berikan, yang telah kita bahas tentang masalah sewa menyewa, persewaan ada imbalan. Namun al-ariyah ini murni perbuatan kebaikan, tidak ada imbalan yang dikeluarkan oleh pihak yang meminjam barang tersebut. Al-i'arah, kata beliau, al-i'arah memberi pinjaman, ibahatul intifa'i bisyai ma'a baqa'i ainihi, membolehkan atau dibolehkannya memanfaatkan sesuatu dalam kondisi barang tersebut tetap ada, dalam kondisi barang tersebut tetap ada, hanya yang diambil adalah manfaatnya, barangnya tetap. Wal ariyah dan al ariyah hiya al ainu al ma'khudhatu lil intifa', yaitu barang yang diambil untuk dimanfaatkan. Ka'an yasta'ira insanun min akhar sayyaratahu, seperti misalnya seorang meminjam dari orang lain mobilnya, liyusafira biha, untuk dia melakukan safar dengan mobil tersebut, thumma yu'iduha ilaihi, kemudian dia yang membalikan barang tersebut kepada pemiliknya. Jadi dia hanya memanfaatkan saja, namun barangnya tetap. Ini disebut al-ariyah atau al-ariyah. Oleh karena itu, apabila seseorang meminjam kepada orang lain yang menyebabkan barang tersebut habis, hilang, maka itu bukan pinjaman. Apakah itu hadiah atau pemberian, bukan pinjaman. Tidak benar seorang mengatakan kepada seseorang, saya pinjam satu bungkus nasi kuning punyamu. Pinjam satu bungkus nasi kuning, ya gak bisa. Dihabisi. Karena nasi kuning sesuatu yang habis. Jadi yang dimaksud al-ariyah, yakni meminjam sesuatu yang barangnya tetap ada, utuh. Saya pinjam sendokmu, saya pinjam piringmu, saya pinjam kompormu, saya pinjam, dan seterusnya. Dan ini merupakan hal yang ma'ruf di tengah-tengah masyarakat. Tentu hal yang seperti ini adalah perkara yang sering kali terjadi. Kehidupan bermasyarakat yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu, di dalam syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal ini adalah hal yang disyariatkan, diperbolehkan. Kata beliau, adillatu masyru'iyyatiha, dalil-dalil tentang disyariatkannya hal ini, yaitu meminjamkan kepada orang lain sesuatu yang dibutuhkan oleh orang tersebut. Wa hiya masyru'atun mustahabbah, dan ini adalah perkara yang disyariatkan dan dianjurkan. Li umumi qawlihi ta'ala, berdasarkan keumuman dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolonglah kalian di atas perbuatan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala ta'ala, dan Allah Azza wa Jalla juga berfirman, wa yamna'unal ma'un, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mencela orang-orang kafir, orang-orang munafik, di antara sifat mereka, orang-orang yang buruk ini, orang-orang munafik ini, sifat mereka adalah mencegah dari al-ma'un. Mencegah dari al-ma'un, yakni menunjukkan kekikiran mereka. Yang dimaksud al-ma'un, kata beliau, wal muradu ma yasta'iru al-jiran min ba'dihim. Yang dimaksud al-ma'un adalah apa yang biasa tetangga meminjam dari sebagian mereka. Seseorang meminjam kepada tetangganya. Satu hal yang sudah menjadi kebiasaan, saling pinjam-meminjam antara satu dengan yang lainnya. Kal awani, seperti bejana atau gelas, piring, wal qudur, ya, bejana, wa nahwi dzalik, dan yang semisalnya, yang biasa hal ini terjadi. Minjem kapak, minjem cangkul, minjem gerobak, gerobak sampah misalnya. Hal-hal yang sudah menjadi perkara yang biasa terjadi, saling pinjam meminjam antara satu dengan yang lainnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan akhlak orang-orang munafik yang menunjukkan kekikiran mereka sampai hal-hal yang biasanya sudah hal yang lumrah untuk saling pinjam meminjam, mereka tidak memberi pinjaman, enggan untuk meminjamkan pada orang lain, saking kikirnya mereka. Faqad zammahumullahu subhanahu liman'ihim al-'ariyah. Maka Allah Subhanahu wa taala mencela mereka karena mereka mencegah diri dari memberi pinjaman kepada orang lain, padahal itu sesuatu yang sudah lumrah. Ya. Maka hal-hal yang seperti ini menunjukkan sifat yang buruk, menunjukkan sifat yang sangat kikir dari seseorang. Hal-hal yang biasa saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya, saling pinjam meminjam antara satu dengan yang lainnya, dan itu bagian dari ihsan, perbuatan kebaikan, tidak sepantasnya seorang mencegah diri dari memberi pinjaman kepada orang lain. Kecuali, disebutkan oleh para ulama, kecuali apabila ada hal-hal tertentu. Misalnya diketahui bahwa orang ini kurang amanah, dalam artian setiap kali dipinjamkan sesuatu mesti bermasalah, rusak, hilang, dia menelantarkan, dia tafriyut, tidak menjaga barang milik orang lain, maka tidak mengapa seorang mencegah diri dengan alasan tersebut. Namun jika tidak diketahui, dan biasanya seorang ketika meminjam maka dia mengembalikan apa yang telah dia pinjam tersebut, maka hal-hal yang sifatnya umum seperti yang disebutkan ini bagian dari al-awari, al-ma'un, tidak sepantasnya seorang mencegah untuk memberi pinjaman kepada orang lain, kepada tetangganya. Fadalla dhalik ala annaha mustahabbatun mandubun ilaiha. Maka ini menunjukkan bahwa memberi pinjaman adalah hal yang dianjurkan, yang sangat dianjurkan dan disukai. Warawa Sufwan ibn Umayyah radhiyallahu ta'ala anhu, dan diriwayatkan oleh Sufwan bin Umayyah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ista'ara minhu adru'an yaum Hunain. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam meminjam darinya, dari Sufwan bin Umayyah. Ketika itu Sufwan bin Umayyah masih dalam keadaan kafir. Belum masuk Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam meminjam darinya baju-baju besi dalam peristiwa perang Hunain. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, dan disahihkan Al-Albani rahimahullah ta'ala. Wa an Anas radhiyallahu an, dan dari Anas bin Malik, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ista'ara farasan min Abi Talhah radhiyallahu an. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminjam kuda dari Abu Talhah radhiyallahu ta'ala anhu. Maka ini menunjukkan bahwa masalah pinjam meminjam adalah perkara yang ma'ruf dari zaman Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibn Adi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Hajjatul Wada', beliau berkhutbah, di antara yang beliau sampaikan, beliau mengatakan al-'ariyatu mu'addah. Al-'ariyatu mu'addah. Barang pinjaman hendaknya dikembalikan kepada pemiliknya. Apabila seorang meminjam sesuatu, kembalikan. Dan dipinjam terus tidak diketahui kapan kembalinya. Kembalikan. Al-ariyatu mu'addah. Maka pinjaman tersebut adalah sesuatu yang harus dikembalikan kepada pemiliknya. Oleh karena itu para ulama mereka bersepakat tentang diperbolehkannya pinjam meminjam secara umum, meminjamkan barang kepada orang lain. Disebutkan oleh Al-Mughni rahimahullah ta'ala, Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni, beliau mengatakan, wa ajma'al muslimun ala jawazil ariyati wa istihbabiha. Bahwa kaum muslimin mereka bersepakat tentang diperbolehkannya al-ariyah. Dan bahkan ini merupakan hal yang dianjurkan dan disukai. Walannahu lamma jazat hibatul ayan jazat hibatul manafi'. Sebagaimana dibolehkannya memberikan barang kepada orang lain, maka boleh memberikan manfaat kepada orang lain. Memberi barang kepada orang lain boleh. Memberi manfaat kepada orang lain, barangnya tetap juga diperbolehkan. Ini semua adalah merupakan bagian dari bentuk ta'awun di atas kebaikan dan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, ini ma'asyara ikhwah rahimakumullah yang kita jelaskan, kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.